syukur pada Allah atas nikmat darinya. Nikmatnya iman ku rasakan untuk sujud sembahyang. Diberi nikmat sehat, ibadah tambah kuat, suami rajin sholat, anak-anak pun taat. Hidupku bahagia di dalam keluarga, tak pernah mengeluh ataupun keluh kesah. Aku bersyukur pada Allah atas nikmat darinya. Nikmatnya iman ku rasakan untuk sujud sembahyang. Diberi nikmat sehat, ibadah tambah kuat, suamiku rajin sholat, anak-anak pun taat. Hidupku sesuai di dalam ya. Selamat menikmati lagunya, ada bersyukurlah. Barang sisa selalu gembira. Rizki apa adanya, aku selalu mensyukurinya. Aku bersyukur pada Allah atas nikmat darinya. Nikmatnya iman ku rasakan untuk sujud sembahyang. Diberi nikmat sehat, tambah kuat, suamiku rajin sholat, anak-anak pun taat. Hidupku bahagia di dalam keluarga, tak pernah mengeluh ataupun keluh kesah. Selalu gembira. Rizki apa adanya, aku selalu mensyukurinya. Aku bersyukur pada Allah atas nikmat darinya. Nikmatnya iman ku rasakan untuk sujud sembahyang. Diberi nikmat sehat, kuat, suamiku rajin sholat, anak-anak pun taat. Hidupku bahagia di dalam keluarga, tak pernah mengeluh ataupun keluh kesah. Ya, sebelah aku sama kada bersyukurlah. Ya, yang mana satu lagu